Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت باب firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Bab ini bisa kita beri judul dengan bab anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Bab anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Bab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai. Dan maksud didatangkannya bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang beliau cintai. Apabila demikian, maka tentunya beliau alaihi salatu wasalam tidak berhak untuk diibadahi. Maka tentunya makhluk yang kedudukannya di bawah beliau terlebih-lebih lagi tidak mampu memberikan hidayah taufik, maka tidak berhak untuk diibadahi. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat tersebut. Walakin Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan ia, Allah Azza wa Jal, lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah. Munasabatul babi li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Anna fihi ar-radda ala ubadil quburi. الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر. Bahwasanya di dalam bab tersebut terdapat bantahan kepada para penyembah kubur yang meyakini bahwasanya para nabi dan orang-orang saleh bisa memberikan kemanfaatan dan menimpakan kemadaratan. Wadhalika annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu wad'a lahu ba'da mautihi fanuhi an dhalika. Dan yang demikian itu bahwasanya apabila Nabi alaihi salatu wasalam sungguh telah bersemangat untuk memberikan hidayah kepada paman beliau di masa kehidupan paman beliau tersebut, lalu hal itu tidak dimudahkan bagi beliau. Dan beliau pun mendoakan paman beliau setelah wafatnya. Lalu beliau pun dilarang darinya. Wa dzakara subhanahu annahu anna ar-rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Fahada yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallama la yamliku darran wala naf'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam tidak mampu menimpakan kemadaratan, tidak pula mampu memberikan kemanfaatan. Fabatalat ta'alluq bihi lijalbin naf'i wa daf'i durri. Maka gugurlah bergantung kepada beliau alaihi salatu wassalam dalam rangka mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Wa ghairuhu min babi aula, dan yang selain beliau terlebih-lebih lagi. Innaka al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau, pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahdi hidayata tawfiqin lid-dukhuli fil islami, la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah taufik untuk masuk ke dalam Islam. Wa amma hidayah da'wati wal bayani fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yamlikuha. Adapun hidayah da'wah wal bayan, maka sungguh Rasul alaihi salatu wassalam mampu untuk mengupayakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Jadi hidayah, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hidayatul taufik wal ilham, yaitu hidayah sehingga seseorang mengamalkan kebenaran. Dan hidayah jenis yang pertama ini tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Yang kedua, hidayatul dalalati wal bayan, yaitu hidayah berupa menunjukkan jalan yang lurus, mengajarkan jalan yang lurus yang Allah ridai. Hidayah yang kedua ini, Rasul alaihi salatu wassalam dan selain beliau dari kalangan orang-orang yang berilmu mampu untuk memberikannya. Dan hidayah yang ditiadakan dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta, ini hidayatu at-taufiq wal ilham. Karena Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikannya. Adapun hidayah yang ditetapkan dalam ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, ini hidayah ad-dalalatu wal bayan, yang disebut dengan Hidayatul Da'wah wal Bayan oleh Syarih Hafizahullah. Karena Rasul alaihi salatu wasalam bisa memberikannya. Qala Hafizahullah ta'ala man ahbabata hidayatahu. Orang-orang yang engkau cintai untuk mendapatkan hidayah. Walakinna Allah yahdi man yasha'u. Akan tetapi Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Yuwaffiqu lid-dukhuli fil Islami. Yaitu memberikan taufik untuk masuk ke dalam Islam. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ay a'lamu biman yastahiqqul hidayata mimman yastahiqqul ghawayata. Yaitu Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa-siapa yang berhak untuk disesatkan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la taqadiru ala taufiq man tuhibbu dukhulahu fil islami. Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan taufik kepada orang yang engkau inginkan ia masuk ke dalam Islam. Walakin dhalika innama yakunu biyadillahi. Akan tetapi yang demikian itu hanyalah melalui tangan Allah subhanahu wa ta'ala. فهو الذي يوفق من شاء له. Maka dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik kepada siapapun yang dikehendakinya. وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. Dan dia Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan taufik dari orang-orang yang tidak berhak mendapatkan taufik. Munasabatul ayati lil babi. Kesesuaian ayat ini dengan bab. Anna fiha dalalatan wadihatan ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat penunjukan yang jelas kepada bahwa Rasul alaihi salatu wasalam tidak mampu menimpakan kemadaratan dan tidak pula mampu memberikan kemanfaatan, tidak mampu memberi, tidak pula mampu menahan pemberian. Wa annal amra kullahu biyadillahi. Dan bahwasanya seluruh urusan di tangan Allah Azza wa Jalla. Fa fiha raddu 'ala alladhina yunadunahu litafrijil kurabati wa qada'il hajati. Maka di dalamnya terdapat bantahan kepada orang-orang yang menyeru Rasul alaihi salatu wassalam untuk melapangkan kesulitan-kesulitannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama, ar-raddu 'ala alladhina ya'taqiduna anna al-awliya'a yanfa'una aw yadurruna wa yatasarrafuna ba'da al-mauti 'ala sabilil karamati. Bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwasanya para wali bisa memberikan kemanfaatan atau menimpakan kemadaratan serta mengatur alam ini. Atau melakukan perkara-perkara setelah kematiannya dalam bentuk karamah. Al-thaniyatu yang kedua, anna hidayat at-taufiqi biyadillahi subhanahu. Yang kedua, bahwasanya hidayat at-taufiq di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalithatu yang ketiga, isbatul ilmi lillahi subhanahu. Penetapan ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-rabi'atu yang keempat, isbatul hikmati lillahi subhanahu. Penetapan hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisatu yang kelima, ittalut ta'alluqi bi ghairillahi. Digugurkannya bergantung kepada selain Allah azza wa jalla, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.